Ikhwan fillah rahimakumullah. Selanjutnya di sini An-Nawawi rahimahullah berpindah kepada masalah yang lain. Bab tahrim an-nazar ila al-mar'atil ajnabiyyah wal amradil hasan li ghairi hajatin syar'iyyah. Bab tentang haramnya melihat seorang wanita yang bukan mahram. Wal amrat al-hasan, dan melihat kepada amrat, yaitu anak kecil yang belum keluar jenggotnya dan tampan. Li ghairi hajatin syar'iyyah, tanpa keperluan yang syar'i. Nah, di sini An-Nawawi menyebutkan kepada kita perkara yang diharamkan, karena ini memang bab al-manahi, larangan-larangan. Sekian hal telah kita lewati dari al-manahi, apa yang dilarang. Termasuk di sini beliau menyebutkan adalah termasuk yang dilarang dan diharamkan adalah melihat kepada wanita yang bukan mahram, memandangnya, ya, an-nazar ilal mar'ah al-ajnabiyah, lebih tepat kita artikan memandangnya, bukan seorang tanpa sengaja melihat, ya. Tapi dia memang memandang wanita tersebut. Al-ajnabiyah bukan mahram, berarti hukum ini khusus untuk mereka, wanita yang bukan mahram. Berbeda hukumnya ketika seorang melihat kepada mahram, suatu hal yang biasa, seorang bercakap dengan ibunya, dengan saudara perempuannya, dengan bibinya, hal yang biasa dan secara syar'i diperbolehkan selama tidak ada niat-niat jahat. Adapun kepada ajnabiyah, wanita yang bukan mahram, maka memandangnya adalah haram. Kecuali kalau ada hajah syar'iyah, kebutuhan yang syar'i, keperluan-keperluan yang syar'i, misalnya nazar memandang untuk melamarnya dan yang semakna dengan itu dari keperluan-keperluan syar'i. Begitu pula kepada al-amrat al-hasan. Amrat yakni seorang lelaki, anak muda yang belum tumbuh jenggotnya dan berpenampilan tampan. Ini juga terkadang menjadi godaan bagi sebagian orang, maka memandangnya juga termasuk perbuatan yang diharamkan. Ikhwan fillah rahimakumullah, An-Nawawi rahimahullah menyebutkan kepada kita ayat-ayat maupun hadis yang terkait dengan ini. Disebutkan yang pertama surat An-Nur ayat yang ke-30. Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Katakan untuk mereka kaum mukminin, yaghuddu min absarihim, agar mereka menundukkan pandangan mereka. Pada surat Al-Isra ayat 36. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran dan penglihatan serta al-fu'ad, qalbu, kullu ulaik, semua itu kana anhu mas'ula, ya, tentangnya akan ditanya. Seseorang akan dimintai tanggung jawab tentang itu semua, termasuk tentang matanya, melihat apa. Dalam surat Ghafir ayat yang ke-19, Allah berfirman, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Allah azza wa jalla mengetahui kha'inatal a'yun, khianatnya mata, dan apa yang disembunyikan oleh kalbu-kalbu. Ya, khianatnya mata, memandang sesuatu yang diharamkan seolah-olah dia tidak melihatnya, tapi dia melihatnya. Allah Azza wa Jalla pun berfirman pada surat Al-Fajr ayat yang ke-14, inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Rabbmu benar-benar dalam pengawasan, yakni mengawasimu senantiasa, selalu mengawasimu. Ikhwan fiddin rahimakumullah, ayat-ayat tersebut di atas menunjukkan kepada kita tentang wajibnya kita menjaga pandangan kita agar senantiasa memandang sesuatu yang mubah atau sesuatu yang syar'i, dan terus menjaga agar tidak memandang sesuatu yang haram yang dilarang oleh Allah Azza wa Jal, agar memandang agar menjaga pandangan kita supaya senantiasa melihat kepada yang mubah, yang halal. Nah, di antara pandangan yang diharamkan seperti yang disebutkan pada bab ini, Allah Azza wa Jalla menyeru kaum mukminin, yang artinya bahwa konsekuensi daripada iman bila kita betul-betul seorang mukmin, agar ghaddu al-absar, menundukkan pandangan, tidak mengumbar pandangan, tidak melihat sesuatu yang diharamkan Allah Azza wa Jal, atau sesuatu yang diharamkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jaga pandangan, tidak mengumbarnya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, disebutkan pula dalam ayat tadi bahwa semua akan dimintai tanggung jawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bagian-bagian tubuh kita, pendengaran kita, penglihatan kita, semuanya akan ditanyai oleh Allah Azza wa Jal. Mendengar apa saja, melihat apa saja, semuanya akan ditanya oleh Allah Azza wa Jal. Begitu pula dikatakan dalam ayat tadi bahwa khianat mata, ya, yaitu mata yang mencuri pandang. Jangan dianggap Allah Azza wa Jalla tidak tahu, tidak mengetahui mata kita yang mencuri pandang kepada yang haram. Allah Azza wa Jalla Maha tahu semuanya itu. Dan Allah Azza wa Jalla senantiasa mengawasi perbuatan-perbuatan kita semuanya. Nah, semua ayat-ayat tadi intinya adalah agar kita senantiasa berhati-hati dalam hal ini, dan Allah Azza wa Jal Maha tahu. Dan diharamkannya perkara seperti ini tentu karena ada suatu mudarat yang membahayakan. Bila pandangan itu dilepas, tak terkendali, maka akan berakibat kepada sesuatu yang mungkar berikutnya, berikutnya, yang panjang buntutnya. Perbuatan yang Allah haramkan yaitu perbuatan zina, yang sangat diharamkan, perbuatan yang dimurkai Allah Azza wa Jal, di zaman ini begitu mudah orang terjerumus padanya. Karena apa? Tak lain kecuali karena diawali dengan sebuah pandangan yang haram. Diawali karena sebuah pandangan yang haram, kemudian berlanjut kepada proses-proses berikutnya. Proses-proses berikutnya yang akhirnya sampai kepada pengharaman yang lebih besar, yaitu zina. Na'udzubillah min dzalik. Bila seorang muslim sejak awal menutup celah ini dengan menundukkan pandangan, maka insyaallah berikut-berikutnya akan dapat dihindarkan. Dan pandangan ini seperti dikatakan oleh para ulama kita, sahmun min sihami iblis, suatu anak panah dari anak-anak panah iblis. Seorang yang mengumbar pandangannya atau disebut mata keranjang, maka justru akan membuat dirinya semakin sesak, sempit dada. Tidak membuatnya bahagia, tidak mendapatkan dengannya kelapangan dan kenikmatan. Justru dadanya akan semakin sempit. Ya, dia tersiksa oleh apa yang dia lihat. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Oleh karena itu di sini nampak bahwa syariat ini telah menutup dari'ah, jalan menuju kepada kerusakan yang besar sejak dini. Saddu dari'ah, menutup pintu menuju kepada kerusakan yang lebih besar. Oleh karenanya dalam ayat-ayat tadi dan hadis-hadis yang insyaallah kita akan baca menunjukkan betapa ketatnya aturan syariat ini, dan semuanya demi maslahat pribadi-pribadi muslim dan masyarakat muslim. Kalau ini dilakukan, maka pribadi-pribadi muslim akan menjadi pribadi-pribadi yang saleh. Perempuan pun demikian, salihah. Kemudian akan menjadi masyarakat yang baik, masyarakat yang saleh. Bi'ah thayyibah, lingkungan yang baik. Dan Allah akan turunkan kebaikan dan keberkahan. Tapi ketika hal ini tidak diindahkan, dilanggar lagi, sekian banyak, semakin banyak yang melanggar, maka yang terjadi akan memperburuk suatu masyarakat. Dimulai dari buruknya person-person mereka yang bermaksiat kepada Allah Azza wa Jal, yang semakin jauh maksiatnya dan semakin merebak di mana-mana, akhirnya terjadi perbuatan-perbuatan fahisyah, perbuatan-perbuatan yang sangat keji, zina, homoseks dan lain-lain yang sangat mengerikan itu. Akhirnya na'udzubillah min dzalik, kalau ini terus terjadi tanpa ada perbaikan-perbaikan dari manusia, maka mereka tinggal menunggu hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Menunggu hukuman dari Allah Azza wa Jal, entah seperti apa akan datang hukuman dari Allah Azza wa Jal. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita dari perbuatan-perbuatan yang haram, melindungi kita dari perbuatan-perbuatan yang mungkar, melindungi kita dari hukuman Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah Azza wa Jal menyadarkan kaum muslimin akan bahaya perbuatan ini, melindungi mereka dari tipu daya syaitan. Allah memberikan taufik kita semua kaum muslimin untuk senantiasa taat kepada syariatnya. Demikian ahibati fillah rahimakumullah, maka yang bisa kita kaji kesempatan ini. InsyaAllah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Wallahu'alam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin.